بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi ini orang-orang munafik enggak bisa munafik sama saya, karena saya pernah belajar tuh gerakan munafik itu, ahli di soal itu. Termasuk ini ulama-ulama munafik ini dengan orang-orang Islam yang munafik. Termasuk kabar baru-baru yang mengatakan suara ibu kidung ibu Indonesia katanya lebih merdu daripada suara azan. Itu betul-betul setan di atas setan tuh Sukmawati itu. Saya ini bekas kafir. Dulu kalau mendengar suara azan di televisi, saya katakan istri saya, matikan televisi itu. Dulu waktu saya masih pendeta, matikan itu, tidak bagus suara setan. Demi Allah, saya bersaksi di hadapan Allah, istri saya matikan. Tapi saya statusnya dalam keadaan kafir, tidak mau dengar azan. Begitulah kafir. Setan dan kafir tidak suka dengar azan. Nah, kalau ada orang Islam yang tidak suka dengar azan, berarti di atas setan, kafir di atas kafir. Jadi kalau ibu bapak mau tahu, jadi bagaimana Ustaz melawannya itu? Jangan lapor nih ulama-ulama tua ini. Ini orang tua-tua ini makin tua makin kacau. Siapa namanya? Pak Ma'ruf. Coba ditambah volumenya supaya saya jangan terlalu keteriak. Suara saya habis dari Medan ini. Enggak, saya memang suaranya keliling terus tiap hari. Jadi fullkan aja lah, enggak apa-apa kok. Enggak mau rusak itu. Nanti kalau rusak saya ganti. Pak, biar saya tak usah teriak gitu. Setengah mati saya buat teriak-teriak. Ada orang tua namanya Ma'ruf Amin. Katanya Sukmawati tidak menista agama. Ini kemarin saya ceramah di Tebing Tinggi juga begitu. Ada orang tua-tua tegur saya, MUI, Pak Yahya pelan-pelan kalau ceramah nak, di sini banyak sekali gereja di pinggir-pinggir. Saya bilang, kau sudah tua, cuci kaki, pergi tidur sana. Urusan dakwah ini bukan urusan kalian, sudah mau mati itu urusan orang tua, orang muda. Kalau dakwah begini, makin tua makin seharusnya makin istiqomah, karena sudah mendekat ajal, mau dijemput sebentar lagi. Makin kacau. Tahun 2011 Sunita Williams, angkasawan pertama India, perempuan, sekarang sudah jadi ustazah beliau. Angkasawan India pertama Sunita Williams tahun 2011 pergi ke bulan. Dari bulan selama satu hari dia mendengar 5 kali suara azan. Dia mencari tahu, meneropong dengan menggunakan teleskop, melihat dunia ini, bumi ini gelap. Hanya 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Dan dia mencari tahu sumber suara itu, itulah ayyalus salah ayya alal falah. Marilah kita sholat, mari kita tegakkan sholat. Azan tembus sampai ke bulan. Pengakuan beliau, tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus langit, tapi dalam satu hari 5 kali suara menembus bulan dari bumi. Suara apa itu? Suara azan. Tanya sama Sukmawati itu, apakah kidung ibu Indonesia sampai ke bulan? Hih, kasihan. Makanya kalau enggak tahu Islam, belajar goblok. Memangnya Islam itu cuma label? Saya bilang mualaf-mualaf yang masuk Islam, ente belajar Islam, jangan cuma bersyahadat. Bukan cuma belajar, tegakkan Islam ini. Kau sudah diberi petunjuk, tegakkan dengan tidak pernah mengenal lelah, dengan tidak pernah mengenal takut. Sampaikan kebenaran itu, kulil haq walau kana muron. Katakan kebenaran itu sekalipun pahit. Nah,